Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut al-munkar. Menyekro. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-matin wa hafidhahullahu ta'ala. Qala al-hafidh ibn al-salahi. Oh, masih ada yang tersisa ya? Ah, yang salah ingat. Kita sudah masuk al-munkar. Baik. Qala al-hafidh ibn al-salahi. Qad sunnifat fihi kutubun mufidatun wa min akmaliha al-ikmalu li Abi Nasr ibn Makula ala i'wazin fihi. Wa atammahu al-hafidh ibn Nuqtata tubi'a bismi takmilatil ikmali an jami'ati ummil qura wa dayyal alayhi Mansur ibn Salim al-Iskandari makhtutun wa kadha dayyal alayhi ibn Sabun bi kitabin ismuhu takmilatu ikmalil ikmali matbu'un. Iya, jadi di sini Syekh Al-Bukhari hafizahullah menukil kalam Al-Hafidz Ibnu Shalah ya dari Ma'rifat Anwa' Ilmi Hadis. Ibnu Shalah menjelaskan bahwa dalam jenis ini al-mu'talif dan al-mukhtalif telah dikarang beberapa kitab yang bermanfaat ya. Dan termasuk yang paling sempurna adalah al-Ikmal. Ya, judul kitabnya al-Ikmal karya Abu Nasr Ibn Makula. Ala i'wazin fi ya dengan ada kekurangan padanya gitu ya. Tayyib. Dan kemudian disempurnakan oleh Al-Hafidh Ibn Nuqtah yang diterbitkan dengan judul Takmilatul Ikmal. Naam. An Jami'ati Ummil Qura. Tayyib. Jadi Al-Ikmal, kemudian pelengkapnya ini Takmilatul Ikmal. Nah, dari Jami' Ummil Qura. Kemudian diberi dhail, dhayyal alaihi, yakni diberi dhail maksudnya diberi catatan kaki gitu. Oleh Mansur ibnu Mansur bin Salim Al-Iskandari. Makhthut berarti masih bentuk manuskrip ya, masih tulisan tangan asli. Tayyib. Wa kadza juga dayyal alai juga yang lain yang juga memberi catatan kaki terhadap Takmilatul Ikmal Ibnu Sabuni dengan kitab yang diberinya judul Takmilatul Ikmalil Ikmal. Nah, Takmilatul Ikmalil Ikmal dan ini matbu' juga sudah dicetak. Nah, masannafa fihi aidan. Masannafa fihi aidan al-hafidh ad-Darqutni kitaban hafilan bismil mu'talif wal mukhtalif matbu'un. Wallafa fihi aidan Abdul Ghani ibn Sa'id al-Azdi kitab mushtabih an-nisbati wa kitab al-mu'talif wal mukhtalif matbu'an. Wastadrak al-hafidh al-Khatib 'alayhima. Juga ya, yang mengarang dalam hal ini al-hafidh ad-Darqutni. Kitaban hafilan berarti kitab yang besar ya. Nah, tayyib. Al-mu'talif wal-mukhtalif jurnya. Nah, matbu' juga ini. Tayyib. Juga Abdul Ghani Ibn Sa'id Al-Azdi. Kitab Mushtabih An-Nisbah. Nah, dan juga kitab al-mu'talif wal-mukhtalif matbu'an. Jadi Mushtabih An-Nisbah dan al-mu'talif wal-mukhtalif dua-duanya karya Abdul Ghani Ibn Said Al-Azdi dan dua-duanya matbu'an, dua-duanya dicetak. Nah, jadi kitab dengan judul al-mu'talif wal-mukhtalif ada dua ya. Salah satunya karya Daruqutni, yang satunya lagi karya Abdul Ghani Al-Azdi. Nah, begitu. Wastadrak al-Hafidh al-Khatib alaihima. Al-Hafidh al-Khatib al-Baghdadi memberi istidrak. Naam. Ini ada hal-hal yang ditambahkan. Naam. Terhadap mustabih an-nisbah dan al-mu'tari wal-mukhtari ditambahkan, disusulkan. Naam. Atas dua kitab ini oleh Al-Khatib. Naam. Qala Al-Hafidh As-Sakhawi. Qala Al-Hafidh As-Sakhawi wastadrak 'alayhim Al-Khatib fi dailin mufradin. As-Sakhawi. Naam. Ini murid Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi memberi istidrak atas dua kitab tersebut fi dailin mufrad. Naam. Fi dailin mufrad pada catatan mufrad yang catatan terpisah gitu. Catatan terpisah. Naam. Tersendiri. Walil Hafidh. Walil Hafidh Dhahabi Kitabul Mushtabihi fir Rijali wa Asma'ihim wa Ansabihim. Mukhtasarun jiddan jami'un lakhasahu min Abdul Ghani وابن ماكولا وابن نقطة وشيخه الفردي لكنه أجحف في الاختصار بحيث لم يستوعب غالبا أحد الكسمين مثلا بل يذكر من كل منهما جماعة ثم يقول وغيرهم. طيب فيصير فيصير من يقع له راو ممن لم يذكر في حيرة لأنه لا يدري بأي الكسمين يلتحق ونحو ذلك واكتفى بضبط القلم فلا يعتمد لذلك على كثير من نسخه وصار كتابه لذلك مبائنا لموضوعه لعدم الأمن من التصحيف فيه وفاته من أصوله أشياء. Qalahu al-Hafidh as-Sakhawi fi Fathih al-Mughithi. Jadi, na'am. Syekh al-Bukhari juga menjelaskan di sini bahwa al-Hafidh al-Dhahabi juga menulis kitab dalam hal ini judulnya Al-Mushtabih fi Ar-Rijal wa Asma'ihim wa Ansabihim. Na'am. Dan beliau di sini menukil ucapannya Al-Hafidh As-Sakhawi dalam Fathul Mughith penjelasan bahwa kitab Al-Hafidh Al-Dhahabi ini mukhtasarun jiddan, terlalu ringkas. Ya. Sebenarnya jami', ya, termasuk jami', lengkap dari sisi dia mentarkhis, meringkas kitab ini dari beberapa kitab sebelumnya itu min Abdul Ghani. Kitabnya Abdul Ghani tadi ada dua ya, Mushtabih An-Nisbah Al-Mu'talif Wal-Mukhtalif. Kemudian Ibn Makula tadi apa judul kitabnya? Ibn Makula tadi Al-Ikmal. Kemudian Ibn Nuqtah ya, yaitu Takmilatul Ikmal. Nah, Ibn Nuqtah melengkapi kitabnya Ibn Makula dengan Takmilatul Ikmal. Nah, dan juga dari Syekh, kitab Syekhnya Al-Faradi. Nah, baik. Jadi memang jami' sebenarnya, karena dia meringkas ini dari beberapa kitab sebelumnya. Lakinnahu ajhafa fil ikhtisar, terlalu berlebihan ringkasannya, terlalu ringkas begitu. Nah, bihaitsu dalam bentuk lam yastau'ib ghaliban ahadal kismaini mathalan. Nah, dia tidak menyebutkan secara utuh ya, ghaliban seringnya, biasanya begitu seringnya dalam talkhisnya itu, tidak menyebutkan secara utuh salah satu dari dua macam yang disebutkan misalkan ya, bal bentuknya nih bal yadhkuru min kulli minhuma jama'atan thumma yaqul wa ghairuhum, nah begitu. Jadi kalau ada dua macam misalkan, Harusnya kan setiap macamnya disebutkan secara lengkap yang masuk di dalamnya. Adapun ini terlalu ringkas, ya, jadi tidak mencakup seluruhnya. Baliyath kuru, melainkan Adz-Dzahabi menyebutkan min kullin minhuma, masing-masing dari dua macam itu yang diklasifikasi itu, jama'atan, hanya sekelompok yang dia sebutkan. Thumma yakul, kemudian dia mengatakan wa ghairhum, dan yang lainnya. Ah, begitu. Diringkas begitu. Tayyib. Fayasiru man yaqa'u lahu rawin mimman lam yudhkar fi hayratin. Maka itu mengakibatkan apa? Menjadikan, ya, orang yang, ya, mendapati satu rawi yang dia ingin pastikan, ya, siapa, mimman lam yudhkar dari kalangan yang tidak disebut dalam kitabnya Dzahabi, ya, orang itu tidak bisa menemukannya di situ, maka dia pun terjerumus dalam hayrah, dalam kebingungan. Nah, jadi bingung karena, ya, memang tidak lengkap di situ. Naam. Li'annahu la yadri bi ayyil qismain yaltahiqu. Karena orang itu tadi yang ingin memeriksa rawi-rawi yang ini dicarinya ini, yang masuk dalam al-mu'talib al-mukhtalif. Dia tidak tahu di yaltahiq diikutkan ke yang mana dari dua jenis itu. Karena masalahnya hanya dia ringkas beberapa di situ, kemudian wa ghairuhum. Nah, hanya mau dipastikan yang mana yang masuk ke jenis yang ini atau yang itu, hanya tidak bisa, dia kebingungan. Nah, itu efeknya karena terlalu ringkas. Wa nahwi dzalika, misalnya gitu. Baik. Waqtafa bi dhabtil qalami wa fala yu'tamadu li dzalika ala katsirin min nusakhihi. Nah, dan dia mencukupkan dengan dhabt al qalam, ya, dhabt pena. Wallahu a'lam maksudnya. Boleh jadi maksudnya dengan tinta gitu. Jadi misalnya titik diberi titik gitu. Titik. Kalau misalkan ba diberi titik di bawah gitu. Dan dia tidak memberi dobat dengan kalimat, dengan misalkan mu'jama gitu, ya, yang sering kita lewati itu. Naam. Muwahhada, ya. Min asfal, tidak diberi dhabt dengan keterangan begitu, hanya pakai tinta gitu. Fala yu'tamadu li dzalika ala katsirin min nusakhih. Nah, maka tidak dijadikan sandaran, ya, dengan sebab itu atas banyak dari naskah-naskah yang ada gitu. Naam. Wa sara kitabu lidzalika mubainan li mawdu'ihi. Itu menjadikan kitab tersebut dengan sebab itu akhirnya jauh dari topik yang diinginkan. Naam, li adamil amni min at-tashhif fi, karena tidak aman dari tashhif. Seperti yang pernah saya isyaratkan sebelumnya, kalau pakai dobetnya pakai tinta, ya, kalau terhapus gimana coba? Hah? Ya, misalkan terhapus satu titiknya jadi ba, ya kan? Ba hilang titiknya, terus jadi bingung apa? Kan gitu. Ya, nah, jadi tidak, ini maksudnya dia ada mil amni min at-tashhif. Jadi tidak aman dari terjadinya perubahan akhir. Nah, yang aman itu kalau memang diberi keterangan dengan kalimat. Nah, dengan kalimat seperti yang sering kita baca di sini pada pada keterangan, misalkan ini yang kita lewati seperti yasar itu, ya, yasar bil muthannati tahtaniyah thumma sinun muhmala illa Muhammad bin Bashar fa huwa bil muwahhada min asfal thumma shin mu'jama. Itu kan dhabt dengan kalimat namanya, itu aman, itu tidak akan terjadi tashif. Adapun hanya diberi titik, nanti jika terhapus, begitu, ya. Nah, yang tadinya tidak ada titik, kejatuhan tadi tai cecak jadi ada titiknya, gitu kan? Jadi begitu maksudnya. Fa wafatahu min usulihi asya, wafatahu min usulihi asya, dan luput dari usulnya, ya, banyak perkara. Naam. Keterangan ini adalah ucapan Al-Hafidz As-Sakhawi dan Fathul Mughith. Naam, qultu wa kitabul Hafidz Adz-Dzahabi matbu'un. Hafidz Dzahabi ini matbu'nya sudah terbit juga ini, cetak. Nah. Waqta sarar al-Hafidz Ibnu Hajar kitab adz-Dzahabi al-madzkur anifan wa sammahu bi tafsir al-Muntabih bi tahrir al-Mushtabih matbu'un. Ibnu Hajar mengikhtisar lagi kitab adz-Dzahabi. Tayyib al-Mushtabih fi ar-Rijal wa Ansabim tadi. Dan judulnya Tafsir Al-Muntabi bi Tahrir Al-Mushtabih. Naam, ini juga matbu'. Naam, qala Al-Hafidz As-Sakhawi. Qala Al-Hafidz As-Sakhawi wa qad ikhtasarahu ay kitab Adh-Dhahabi Shaykhuna fa dhabathahu bil hurufi 'ala at-tariqati al-mardiyyati. Al-Hafidz As-Sakhawi menjelaskan dalam Fathul Mughith, sungguh guru kami, syekh kami, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar maksudnya, telah meringkas kitab Adz-Dzahabi fadhabathahu bil hurufi. Ah, ini. Maka dia ya memberi dhabt penjelasan ya huruf-huruf bil huruf 'ala at-tariqati al-mardiyyah. Nah, dengan huruf-huruf yang dengan metode yang diridhoi. Nah, ini. Jadi tayyib. Jadi bukan dobtil qalam ya, tapi dob bil huruf seperti yang dijelaskan tadi, bil musanna tahtaniyah thumma silmuh, seperti itu. Naam, wazada ma yutajjabu min kathratihi ma'a shiddati tahririhi wa ikhtisarihi. Dan Sakhawi memuji ikhtisar syekhnya bahwa wazada ma yutajjabu min kathratihi, dan menambahkan apa yang menakjubkan ya berupa banyaknya tayyib yang dia tulis ma'a shiddati tahririhi wa ikhtisarihi, bersama dengan kuatnya dia mentahrir, mengedit gitu ya, sehingga betul-betul teredit kitabnya, dan kuatnya dia mengikhtisar, meringkas. Na'am, fa innahu fi mujalladin wa mayyaza fi kulli harfin minhu al-asma' 'anil ansabi. Dan fa innahu fi mujallad, karena ini hanya tampil, akhirnya kitabnya Ibnu Hajar ini tampil dalam satu mujallad saja, satu jilid. Min shiddati tahriri wa ikhtisari. Ya, dia sangat sangat kuat dalam mengedit kitab itu, memilih ya dan meringkasnya, jadi tampil dalam satu mujallad saja, satu jilid. Dan Ibnu Hajar memisahkan pada setiap huruf darinya lasma anil ansab, nama-nama dari nasab-nasab. Naam. Heran, insyaallah. Nah, naktafi. Besok aja ini kita mulai al-munkar. Nah. Kalau bisa satu kali pertemuan yang mungkar selesai. Subhanallah, bihamdika.